Tembang iki, tembang pepeleng, ponco titi, darmaning prabu. Podo rungokno aja nutup kuping bulu bekti awujud lagu. Podo ilang kumandangi malah kalah karo mall sing padang lampune simbok-simbok kepeksa nguculi jari do kanti katok gemes macak koyo SPG merapi gregetan blegere ilang ketutup iklan dadi angel disawang nang dhuwur dalan baliho de malang sampah visual pancen kudu dibuang lan lan hotel hotel bermunculan so-so pariam bro karo pemukiman lahan hijau makin dihilangkan ruwet macet Jogja berhenti nyaman. Pawono, ditoto ditiri ditentrem Kartora Harjo seiring dengan semangat zamannya. Apakah Jogja siap istimewa? Orat bayang kemajuan tak terhindarkan nanging jati diri ni ojo nganti ilang kebudayaan kudu tetep dadi kaman kati tansah ngugemi paugeran manunggal kaulaning gusti dadi siji percemin di kalbu rakyatnya ojo lali gugur gunung akeh uang tandang gawe olubis kundul baris samrih beci sing neng wur ojo leta-lete mudak luntur kinur matane warga wis kolong kilik nyambut gawe wujud tresno marang Jogja negrine telah ku nyanyikan Jogja istimewa wujud perjuanganku dan tanda cinta tetaplah istimewa untuk warganya tetaplah istimewa dan sederhana. Jogja ora kita, Jogja ora kita, Jogja ora kita, Jogja ora kita, Wong Jawa ilang jawane lali marang putih pekertine esok dele sore tempe suwe suwe ilang mata batin.